Berarti pertanyaannya sebenarnya di mana sih kedudukannya? Nanti saya bacakan hadis ini. Nah, kemudian nanti saya jelaskan beberapa pelajaran dari hadis ini. Nanti di situ nanti bisa ditanya aja. Ada lagi enggak? Kemudian setelah itu bagaimana keterkait, ambil jalan aja lah. Pokoknya satu materi ini pelajaran dari hadis tadi gitu aja. Ini ada 16. Bisa semuanya, bisa enggak, nanti tergantung sesi waktunya. Sesi 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Bagaimana kabar sahabat dakwah hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di hari ini dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam ukhuwah dan dakwah bagi pendengar setia HTI Channel Radio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Fala, dalam program kajian malam yang akan kami siarkan dari Studio Hizbut Tahrir Indonesia. Tentunya bersama radio kesayangan kita, HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Selama 60 menit ke depan, kami akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu terkait dengan keutamaan menjadi pembela Islam. Sahabat dakwah, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.hizbut-tahrir.or.id, atau bagi sahabat dakwah yang memiliki smartphone, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi HTI Channel Radio yang bisa Anda dapatkan di Play Store dengan memasukkan kata kunci HTI Channel Radio. Dan untuk Anda sahabat dakwah di sekitar Kota Bogor, Anda bisa mendengarkan siaran kami di 107,8 FM. Baik sahabat dakwah, alhamdulillah seperti biasa untuk menemani rubrik Menjadi Pembela Islam ini, di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia. Beliau adalah Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik sahabat dakwah, tidak lupa juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi, bagi sahabat dakwah yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke 0856 9817246. Dan untuk Anda sahabat dakwah yang menggunakan BlackBerry Messenger, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan terlebih dahulu menginvite kami di 5413F2DC. Sekali lagi 5413F2DC. Ya, baik sahabat dakwah, kita akan mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam tema keutamaan menjadi pembela Islam. Ustaz, ini terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya yang atau di mana sih sebenarnya kedudukan seorang pembela Islam itu sendiri gitu kan? Iya. Baik. Kalau kita lihat kedudukan orang-orang yang membela Islam, yakni yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam, yang menunjuki masyarakat supaya melaksanakan aturan-aturan Islam, sangatlah tinggi, dan balasannya pun sangatlah besar gitu. Sebagai contoh, ini ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ibnu Hajar qalu, meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id serta Ibnu Hajar, mereka mengatakan hadatsana Ismail anil Ala an abihi an abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada kami, meriwayatkan kepada kami Ismail dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapapun yang mendakwahkan kepada petunjuk, maka dia berhak mendapatkan ganjaran seperti ganjaran-ganjaran orang yang mengikutinya. La yunqasu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak dikurangi dari pahala-pahala mereka itu sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa saja yang menyerukan kepada dhalalah, kepada kesesatan, kana 'alaihi minal ismi, dia pun berhak untuk mendapatkan dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatannya itu. La yunqathu dzalika min athamihim syai'a, tidak dikurangi dari dosa-dosa mereka tersebut sedikit pun. Kalau kita coba hayati hadis ini, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran berkaitan dengan menjadi pembela Islam ini. Dari hadis tadi kita melihat banyak hal. Di antaranya yang pertama adalah hadis tadi menggambarkan fadlud da'wah ilallahi azza wa jalla wa azuma mathubatiha. Yang pertama adalah menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan dakwah untuk menyeru masyarakat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, serta betapa besar pahalanya. Nah, oleh karena itu dari hadis ini mestinya setiap orang ingin berupaya untuk menjadi pembela Islam, akan berupaya untuk menyebarkan Islam. Kenapa? Karena balasannya demikian luar biasa. Besar ya balasannya. Sangat-sangat besar. Yang kedua adalah khuturatu da'wah ila dhalal wa shiddatu madaratiha. Hadis itu pun menjelaskan bahwa betapa bahayanya wahkan kepada kesesatan dan betapa besar mudorot mendakwahkan kepada kesesatan tersebut. Jadi pada satu sisi seseorang itu akan terdorong untuk mendakwahkan Islam karena dialah al-haq, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pada sisi lain dia tidak akan pernah untuk menyampaikan, menyerukan, mengajak orang untuk mengimplementasikan kesesatan, yakni hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Sehingga dia tidak akan misalnya menyerukan masyarakat untuk memisahkan agama dengan kehidupan. Tidak akan pernah dia ridho kepada penyeruan sekulerisme. Kenapa? Karena ini adalah ad-da'wah ila dhalal. Ini adalah menyeru kepada kesesatan yang akan menimpa juga dosanya ya pada orang yang menyerukannya. Sehingga kalau misalnya banyak orang yang mengikuti apa yang dia serukan, kalau baik dia akan dapat pahalanya sebagaimana sebanyak kebaikan orang yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya itu. Demikian juga kesesatan. Kalau seseorang menyerukan sekularisme, lalu orang itu mengikuti sekularisme yang dia serukan, maka dosanya itu akan dapat juga. Sejumlah orang itu berarti. Bukan sekedar sejumlah orang itu, sejauh mana orang itu melakukan apa yang didakwahkannya itu. Ini bukan pelimpahan dosa, bukan. Bukan pelimpahan dosa, tapi ini justru dosa yang dilakukan oleh orang yang menyerukan keburukan. Seperti halnya dia mendapatkan pahala karena dia menyerukan kebaikan dan orang lain itu melakukan kebaikan yang dia serukan itu. Gitu. Nah, demikian juga misalnya seseorang dia tidak akan pernah mau ya menyerukan berhukum kepada selain Allah. Dia tidak akan rela menyerukan, mengajak masyarakat untuk menerapkan hukum penjajah, enggak akan rela. Demikian pula dia tidak akan pernah mau menyerukan orang-orang supaya terikat dengan hukum ya buatan manusia. Itu tidak akan pernah. Dia hanya akan berupaya untuk menyeru masyarakat hanya berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kepada aturan manusia. Karenanya dia tidak akan pernah ridha untuk menyerukan demokrasi, tidak akan pernah. Karena itu adalah sebuah kesalahan. Nah, apabila orang lain mengikuti kebaikan yang dia serukan, dia akan mendapatkan pahala dia dan mendapatkan seperti pahala orang yang mengikuti apa yang dia serukan. Sebaliknya apabila kesalahan yang dia sampaikan, kesalahan yang dia ajak-ajakan, dan orang lain menyambut ya kekeliruan itu, kesalahan itu, kesesatan tersebut, maka dia mendapatkan siksa dosa karena dia menyerukan kesesatan, ditambah dengan mendapatkan dosa karena orang lain mengabulkan kesesatan yang dia serukan itu. Nah, oleh karena itu maka pada satu sisi jelas fadlu dakwah ilallah, bagaimana keutamaan berdakwah ya menuju ketaatan kepada Allah. Pada sisi lain jelas pula khuturatu dakwah ilallah, bagaimana bahayanya ya mendakwahkan atau menyerukan kesesatan. Betapa bahayanya menjadi pembela sebuah kesalahan, kekeliruan dan kesesatan. Jadi sebenarnya hadis ini sebenarnya tidak hanya untuk para pengemban dakwah Islam ya, dalam artian juga ada ancaman bagi para, tadi itu Ustaz sampaikan, pada orang-orang yang mendakwahkan kesesatan gitu kan. Iya. Karena apa? Karena Rasulullah jelas menegaskan dua hal di dalam hadis ini. Yang pertama, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dzalika min ujurihim syai'a, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ismi mislu athamin man tabi'ahu la yunqasu dzalika min athamihim syai'a. Dua. Jadi yang pertama, keutamaan orang-orang yang menyerukan kebenaran Islam, dan yang kedua adalah tentang bahaya orang-orang menyerukan kesesatan. Nah, oleh karena itu maka dua hal, sehingga pada satu sisi orang itu akan berupaya untuk menyampaikan kebenaran, pada sisi lain dia akan hati-hati jangan-jangan yang disampaikannya adalah sebuah kesesatan. Dan kalau sudah tahu itu sebuah kekeliruan, maka dia tidak akan pernah tertarik sedikit pun untuk mendukungnya, apalagi melakukannya. Gitu. Dan ini mungkin akan lebih berbahaya ketika disampaikan oleh tokoh umat, yang dianggap sebagai tokoh umat gitu kan ya. Dalam artian ya mungkin juga bisa diserukan oleh para pemimpin gitu kan. Maka dosanya mungkin lebih berlipat ganda lagi kan? Lebih berlipat ganda karena mereka orang yang paham. Ya, tetapi mereka tidak menyerukan apa yang dia pahami itu. Gitu. Nah, oleh sebab itu maka ya ada hal lain yang bisa kita tangkap dari hadis ini. Yaitu apa? Al-hathu ala talabil ilmi an-nafi litahsili ahliyatul qiyam bid'awah ila basir ala basiratin wa huda. Hadis ini juga bisa kita tangkap sebagai dorongan yang kuat, anjuran untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga kita ini menjadi layak melakukan dakwah berdasarkan penjelasan dan petunjuk itu. Nah, oleh sebab itu maka seorang muslim, seorang mukmin yang yakin bahwa salah satu keutamaan yang harus dia raih itu adalah dengan berdakwah, dengan menjadi pembela Islam, dengan menyebarkan agamanya, maka dia pun tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Dia akan berupaya untuk mempelajari dan mempelajari. Dia berupaya untuk menambah ilmu-ilmu keislaman. Karenanya orang-orang seperti ini, ya, dia akan rajin menghadiri majelis ilmu. Dia akan rajin halqoh, akan rajin membaca buku-buku karya para ulama. Dia akan rajin membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terus membuka-buka syarah hadis Rasulullah, tafsir-tafsir, ya, dan sebagainya. Dia juga akan senantiasa menambah pengetahuan sehingga bisa menetapkan sikap dan bisa menghukumi terhadap realitas-realitas kekinian yang sedang terjadi pada dewasa ini, yang barangkali dulu, ya, 100, 200, 400 tahun yang lalu belum terjadi. Belum ada, ya. Nah, oleh karena itu maka hadis ini pun akan mendorong seseorang giat mencari ilmu. Tidak akan berleha-leha di dalam menambah dan mencari ilmu keislaman. Ya, karena mungkin semakin dia menyampaikan, dia semakin menemukan, ya, masalah-masalah baru yang harus dia selesaikan, ya, tadi, ya. Harus dia tuntaskan, kan, dengan ya, tentunya dia harus dengan mencari ilmu tadi, gitu, ya. Iya, supaya kita ini memang punya kelayakan, punya kepatutan untuk menyampaikan Islam itu. Gitu. Nah, terus tadi kalau ini kan diumpamakan sebagai ilmu yang bermanfaat ketika seorang itu mendakwahkan terhadap Islam tadi. Iya. Nah, sedangkan kalau yang mendakwahkan pada kesatan, apakah dosanya itu akan terus mengalir atau seperti apa tadi? Ketika memang si orang tersebut tidak lagi, atau mungkin entah itu meninggal atau seperti apa gitu kan, sehingga tidak lagi aktif dalam mendakwahkannya. Kalau di dalam hadis ini jelas, selama seseorang mengikuti kebenaran yang ia serukan, maka selama itu pula dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Sebaliknya, selama ada orang yang mengikuti kesesatan, keburukan yang diajarkannya, meskipun dia sudah meninggal, selama itu pula dosa dia dulu menyerukan itu tidak berhenti. Gitu. Nah, oleh karena itu maka ini harus berhati-hati, ya, di dalam menyampaikan kebenaran itu. Termasuk juga mungkin di kalangan para pengemban dakwah, ya, dalam artian kalau ada kekeliruan gitu kan, kesalahan ketika dia menyampaikan ke umat, itu harus seperti apa gitu kan, dalam artian mungkin karena suatu waktu ilmunya belum sampai gitu kan, terus dia dituntut sebuah jawaban dari umat, terus dia mengeluarkan jawaban, ternyata jawabannya di kemudian hari ketika dia ketahui keliru, itu gimana? Yang pertama, dia harus bertaubat dulu kepada Allah. Dia harus beristighfar, kemudian taubat, mohon ampun kepada Allah atas kekeliruannya di masa yang lalu. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan bahwa dulu itu memang salah. Dulu ini yang saya serukan ini salah, gitu. Nah, lalu disampaikan yang benarnya kayak apa, gitu. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain supaya bisa menghapuskan kesalahan yang telah dilaluinya, gitu. Tidak, kata Rasulullah kan, wa'at bi'is sayyata hasanatu tamhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang dulu dilakukan. Nah, ini yang harus dipahami betul. Ya, baik sahabat dakwah, sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak. Insyaallah saat lagi kami akan kembali. selanjutnya poin berikutnya nanti deh. Masih banyak ya. Yang dengerin enggak? Itu mah kan yang dari web ya. Kalau yang smartphone gini kebaca di sana enggak? Terkalkulasi juga. Ambilin gambar ya dari sana lagi siaran nggak sama aja. Nanti pas lagi siaran sekarang nanti sekarang mah pura-pura itu. Iya pas bawanya di situ jadi mati. Belahan dikecilin jangan sampai tuntas. Lama ini kan. Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Falah dan juga Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas tema terkait dengan keutamaan pembela Islam. Dan tidak lupa juga kami ingatkan Anda sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi, bagi Anda sahabat dakwah yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke 0856-9817246. Atau juga bagi Anda pengguna BlackBerry Messenger, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan terlebih dahulu menginvite kami di 5413F2DC. Dan juga kami mengingatkan Anda untuk bisa men-share acara ini untuk sama-sama mendakwahkan atau menyerukan kebaikan melalui acara ini. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Tadi telah disampaikan dua poin ya terkait dengan keutamaan yang menyerukan pada kebaikan dan juga bahaya orang yang menyerukan kepada kemaksiatan gitu kan. Nah, terus masih ada nggak poin lain yang yang terkandung dalam hadis yang tadi dibacakan di awal tadi? Iya, kalau kita lihat masih banyak hal-hal yang bisa kita gali. Misalnya di dalam hadis itu ada at-targhibu fid da'wah ilal huda. Ada dorongan supaya kita ini melakukan dakwah sehingga masyarakat itu berpegang kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarhibu min ad-da'wah ila ad-dhalal. Sebaliknya ini adalah warning. Ya. Waspada, jangan sampai mendakwahkan kepada kesesatan, mendakwahkan kepada kebatilan, mendakwahkan sesuatu yang bukan berasal dari Islam gitu. Nah, kemudian di samping itu juga ini adalah intifa'ud da'i ilal haqqi bi istijabatil mad'awina wa fi'lihim ma da'ahum ilaihi minal khair. Ini adalah manfaat yang bisa diperoleh oleh seorang da'i yang menyampaikan kebenaran dengan apa? Dengan diterimanya oleh audien serta perbuatan mereka sesuai dengan apa yang diserukan oleh da'i tadi terkait dengan kebenaran. Jadi kalau seseorang menyerukan al-haq, kemudian al-haq itu diterima oleh seseorang atau masyarakat, lalu seseorang atau masyarakat tersebut melakukan kebaikan, kebenaran yang diserukannya tadi, maka seorang da'i itu akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa apa? Berupa aliran pahala. Nah, tetapi sebaliknya, ini adalah tadarrur da'i ila dhalal bistijabatil mad'uwin wa fi'lihim ma da'ahum ilaihi minasyar. Ini adalah juga bahaya bagi seseorang yang menyerukan kepada kesesatan, keburukan, lalu orang lain menerima keburukan itu, menerima kesesatan tersebut, kemudian melakukan keburukan yang diserukannya tadi. Nah, ini adalah bahaya bagi orang yang menyerukan keburukan tersebut. Misalnya seseorang dia terlepas dari apakah karena kesadaran, sengaja atau tidak. Misalnya menyetujui atau bahkan menyerukan perkawinan sejenis. Sekarang kan sedang ramai itu ya, ingin diangkat lagi bahwa yang namanya perkawinan itu bukan antara seorang laki dan perempuan, tapi antara sepasang individu. Nah, sepasang individu itu bisa laki dengan laki, bisa perempuan dan perempuan, bisa laki dengan perempuan. Nah, kalau ini terjadi sehingga menjadi sah, laki-laki dengan laki-laki disebut perkawinan yang sah, perempuan dan perempuan disebut perkawinan yang ketok menjadi undang-undang, maka orang yang melawan kan menjadi melawan undang-undang, dihukum itu. Nah, orang-orang yang menyerukan keburukan seperti ini sehingga nanti akan terjadi liwab laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, seruan itu adalah seruan kepada kesesatan, seruan kepada keburukan. Dan kalau ada orang yang mengikuti dan berargumen melakukan itu karena ada yang menyerukan, mendukung, malah mengundangkan terkait kebolehan hubungan sesama jenis itu, maka orang yang menyerukannya itu akan mendapatkan dosa ya, sebanyak dosa orang-orang yang mengikuti apa yang diserukannya tersebut. Gitu. Berarti kalau kalau penguasa mengundangkan atau menghukumkan sesuatu yang memang itu adalah sebuah kemaksiatan bisa lebih dari seorang penyeru ya mungkin. Lebih karena lebih. Kalau itu bukan hanya menyerukan, melainkan juga memaksa untuk melaksanakan. Itu bukan sekedar menyerukan, itu memaksa untuk melakukan keburukan tersebut. Tingkatan dosanya bisa lebih ya kalau dari sisi apa dampak yang diakibatkan kepada umat atau kepada masyarakat terkait dengan apa kebijakan yang apabila kebijakan itu adalah berbau kemaksiatan itu tingkatan dosanya bisa lebih dibandingkan iya. Hanya sebatas penyeru. Jelas kalau pemimpin itu yang namanya al-imam dia kan ro'in. Kata Nabi itu seorang ro'in itu di sebelah kanannya sorga, di sebelah kirinya neraka. Kalau dia pemimpinnya tidak adil atau fasik, di mana dia itu tidak adil yakni fasik menyerukan bukan Islam padahal dia percaya bahwa yang baik itu adalah Islam, ya itu akan tergelincir kakinya ke sebelah kiri gitu, ke neraka itu. Nah, makanya ini perlu hati-hati. Dan ini terjadi terus-menerus. Karenanya di dalam hadis tadi kalau kita baca ya di situ ada kata-kata manda'a ya, kemudian berikutnya adalah mislu asamin man tabi'ahu, atau kalau tentang kebaikan mislu ujuri man tabi'ahu, ini menunjukkan terus-menerus. Artinya selama orang mengikuti apa yang diserukan dia akan dapat pahala yang mengalir, itulah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yantafa'u bih. Begitu juga sebaliknya dengan keburukan. Nah, karenanya pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah istimraru wusuli as-sawab lid-da'i ilallah. Terus-menerusnya, kontinunya sampainya pahala bagi seorang dai yang menyerukan untuk terikat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala fi hayatihi, di dalam kehidupannya di dunia, wa ba'da mamatihi, dan setelah dia meninggal dunia, bistimrari al-intifa'i bidakwatihi, karena terus-menerusnya dimanfaatkan kebenaran yang didakwahkan oleh dia. Sebaliknya ini juga menunjukkan istimraru wusulil ismi lidda'i iladdalal, terus menerusnya sampainya dosa bagi seorang penyeru kepada keburukan, kepada kesesatan, fi hayatihi, di dalam kehidupan dia di dunia, wa ba'da mamatihi, dan setelah dia mati. Kenapa? Bistimrari tadarrurid da' mad'uwin bidakwatihi, karena terus menerusnya ya dilaksanakan keburukan itu ya oleh orang yang diserunya tadi ya, sehingga dia terus menerus melakukan keburukan-keburukan atau kesesatan-kesesatan tadi. Jadi ini di dunia maupun di akhirat. Terus kalau posisi para pengemban dakwah yang satu sisi dalam satu aspek dia menyerukan kebaikan gitu kan, mungkin aspek budiah, aspek akhlak gitu kan, tapi dalam sisi aspek lain dia menyerukan kepada kemaksiatan gitu kan, sisi politik gitu kan, ekonomi. Nah, ini gimana posisi mereka gitu kan ya, ketika seseorang menyerukan kebaikan dan orang lain mengikuti kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan pahala kebaikan orang-orang yang mengikuti apa yang dia serukan itu. Sebaliknya, kalau dia menyampaikan kebatilan lalu orang mengikuti kebatilan yang ia serukan ya, maka dia akan mendapatkan dosa karena menyerukan kebatilan itu, dan dosa ya akibat dia menyerukan orang lain untuk menerapkan kebatilan itu. Nah, nanti ditimbang amalnya besar yang mana. Diproduksi dua-duanya ya. Iya. Dosa produksi, pahala produksi. Nah, gitu. Ya, sehingga kalau orang misalnya menyerukan sholat, orang lain ikut, insya Allah banyak pahala. menyerukan zikir, orang lain ikut, insya Allah dapat pahala. Tapi pada sisi lain menyerukan hukum sekuler, menyerukan hukum Belanda, atau memecah belah umat Islam dengan membeda-bedakan, oh ini Islam kita mah Islam Indonesia yang berbeda dengan Islam Timur Tengah, Islam Nusantara yang berbeda dengan Islam Irak, berbeda dengan Islam Saudi. Berarti kan yang merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain, ini berbahaya. Kemudian seakan-akan ingin memisahkan negeri muslim terbesar ini Indonesia dari dunia Islam yang lain karena Islamnya beda gitu. Nah, kalau betul yang dimaksud seperti yang saya pahami itu, ini adalah sebuah kesalahan gitu. Nah, dan begitu ininya. Terus apakah tipe seperti ini mungkin ya, kadang kan disebut sebagai ulama juga ya gitu kan. Nah, itu juga kadang apakah juga ulama-ulama dulu juga seperti ini gitu kan. Dalam artian sosok orang-orang yang menyeru kepada kebaikan pada masa lalu gitu kan, pada mungkin masa salafus saleh gitu kan, apakah memang juga sepertinya, atau hal seperti ini hanya terjadi pada masa-masa kekinian saja gitu ini kan? Terjadi belakangan. Yang namanya al-ulama, al-ulama salaf as-salih, mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memilih kata-kata, di dalam menyampaikan kebenaran, dia sangat hati-hati sekali. Dan satu yang sangat ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan penguasa yang ditakuti oleh ulama itu. Dia hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya meskipun pahit, kebenaran akan dia sampaikan. Karena kata Nabi, qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit. Nah, ulama pada zaman dahulu mereka adalah orang-orang yang konsisten menyampaikan kebenaran. Tidak campur baur. Kebenaran dijalankan, kebenaran diserukan, tapi keburukan juga diserukan. Ya, ulama-ulama zaman dahulu itu jauh dari sifat-sifat seperti itu. Iya. Sahabat dakwah, sebelum kita lanjut, insya Allah kita akan kembali lagi. Kita akan break sejenak. Saat lagi kami akan kembali. Selesai. Oh, belum selesai. Ada yang bertanya enggak? Ini belum di-share. Udah share belum di-share ya? Di grup. Tapi hampir semua itu enggak udah untuk dikirim ke anak saya biar tahu sedang apa. Yang sering ikut gimana Pak? Enggak, dia ini lagi ini udah ngantuk gitu. Baru selesai hafalan jadi udah dengan. Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Fala dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas sebuah tema terkait dengan keutamaan pembela Islam. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan lagi bagi sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke 0856-9817-246. Sekali lagi, bagi sahabat dakwah yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke 0856-9817-246. Dan untuk Anda sahabat dakwah pengguna BlackBerry Messenger, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan terlebih dahulu menginvite kami di 5413F2DC. Sekali lagi, 5413F2DC. Dan sahabat dakwah juga bisa men-share program kami di media sosial yang Anda miliki untuk sama-sama menyebarkan kebaikan ini. Ya Ustaz, tadi sudah beberapa poin ya terkait dengan hadis yang Ustaz sampaikan di awal. Mungkin masih ada yang bisa disampaikan terkait dengan kandungan-kandungan yang bisa dikupas dari hadis yang sudah disampaikan tadi. Baik. Seorang pengemban dakwah Islam dengan membaca dan menghayati hadis tadi, dia akan memahami annal haqqo lahu du'atun yad'una ilaihi, bahwa kebenaran itu memiliki para penyeru yang menyerukan kebenaran tersebut. Wa kadzalikal batilu lahu du'a, demikian juga yang batil itu ada penyerunya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menyerukan kebenaran mesti di sisi lain ada juga orang-orang yang menyerukan kebatilan. Oleh sebab itu as-sira', ya, pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan ini akan terus berlangsung. Sunnatullah ini. Iya, ini sunnatullah, akan terus berlangsung. Gitu. Itu pada sisi satu sisi. Pada sisi lain adalah kalaupun kita tidak mau menyerukan Islam, pasti ada orang lain yang menyerukan Islam. Kalau kita tidak mau bergabung di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita enggan untuk bergabung dengan orang-orang yang ingin menerapkan Islam secara kafah, percayalah pasti ada orang lain itu yang melakukan yang kita enggak mau itu. Gitu. Karena selalu yang namanya al-haq itu akan ada yang penyerunya, sama halnya dengan itu kebatilan juga mesti akan ada penyerunya. Nah, oleh karena itu maka bagi seorang pengemban dakwah, bagi seorang pembela Islam, maka dia tidak akan takut dengan ditentang, tidak takut dengan dilawan, tidak takut dengan diancam. Mengapa? Ya karena realitas. Di mana ada kebaikan, ada penyerunya, mesti akan ada orang yang melawannya. Ada gitu. Penentangnya. Iya. Nah, oleh karena itu maka tidak akan gentar di dalam melakukan penyeruan terhadap kebaikan ini. Nah, ini yang dipahami semestinya ya oleh orang-orang atau pengemban dakwah khususnya pembela Islam yang menghayati hadis tadi gitu. Dan nah, jangan terlalu pede juga ya, mentang-mentang oh kalau gak ada saya siapa lagi gitu. Wah, itu dalam sombong arti, dalam artian karena ya dari hadis tadi kan pasti ada, walaupun kita tinggalkan pun ya pasti ada yang lain yang menggantikan. Pasti kita. Pasti ada karena akan ada selalu orang atau sekelompok orang yang menyerukan kebenaran itu mesti. Wah, kalau gua tinggalin ini paling kacau ini dakwah. Enggak iya. Akan. Enggak akan seperti dakwah itu. Jalan terus ya. Dakwah jalan terus. Karena orang yang menyerukan ke jalan Allah itu pasti selalu ada. Gitu. Nah, kemudian berikutnya juga ya dari penjelasan Rasulullah tadi kita bisa memahami anna kulla naw'in min anwa'il huda kabiran kana aw saghiran yuthabu 'alaihi ad-da'i ilaihi bimithli ujuri al-muntafi'ina bidawatihi. Semua jenis ya, petunjuk yang disampaikan kepada masyarakat, baik besar ataupun kecil, itu akan diberi pahala. Orang yang menyerukannya itu akan diberi pahala, ya, seperti pahala orang-orang yang menerima seruan itu, seperti pahala orang-orang yang mengikuti seruan tersebut. Nah, hal ini juga berlaku anna kulla nu'in min anwa'id dalal kabiran kana aw saghiran yu'aqabu 'alaihi ad-da'i ilaihi bimithli athami al-mutadarririna bidawatihi, bahwa setiap jenis dari jenis-jenis kesesatan besar atau kecil yang diserukan itu akan dikasih sanksi, akan dikasih dosa oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyerukan itu, seperti halnya ya dosa orang-orang yang menerima seruan kesesatan itu dan melakukannya. Itu artinya apa? Kita itu jangan pernah berpikir dalam menyerukan kebenaran Islam ini, ah ini mah ada cuman sedikit amalnya, udahlah gak usah, nanti aja nunggu amal yang gede. Gak bisa, tidak boleh kita meremehkan sebuah amal kebaikan. Termasuk juga tidak memilih-milih objek ya? Termasuk tidak boleh memilih-milih. Ya, ah nanti aja udah gede, ah dikasih aja ke misalnya, ah dia mah cuman tukang bubur doang, gak usah di... Sampai nanti aja kita mau cari yang profesor. Akhirnya tukang bubur gak disampaikan, profesor gak ketemu. Akhirnya gak dakwah. Nah, gak bisa seperti itu. Atau sebaliknya, gak apa-apalah ini batil-batil dikit mah. Nah, ini gak boleh seperti itu. Karena apa? Sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Dosa ditumbuk-tumbuk meskipun dikit lama-lama kan jadi banyak juga. Nah oleh karena itu maka jangan berpikir untuk tidak menyampaikan kebenaran ya, sekalipun kita memandang kebenaran itu sedikit atau kecil. Sebaliknya ya, kita tidak akan pernah berani untuk mengajak orang kepada kebatilan, kepada hal-hal yang menentang Allah Rabbul Alamin, kepada hukum-hukum yang itu bertentangan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun menurut kita ala itu benda kecil lah, sepele, remeh, enggak apa-apalah, belok-belok dikit mah. Itu enggak akan berpikir seperti itu. Mengapa? Karena mau besar mau dikit ya, kalau itu kebaikan akan kita dapatkan. Sebaliknya kalau keburukan juga kita akan bisa merasakan. Bukan karena seruan yang kita sampaikan saja, melainkan juga ini dampak pengikutannya ini yang berbahaya. Jadi semakin banyak yang mengikuti kebaikan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Sebaliknya, semakin banyak orang yang mengikuti keburukan, semakin besar pula dosa yang kita dapatkan karena seruan kita terhadap keburukan tersebut. Nah, terus terkadang juga bagi para pengemban dakwah ya, ada fenomena ketika mereka ditolak gitu kan, jadi seolah-olah semangatnya menjadi turun. ditolak gitu. Karena sedangkan kalau tadi kan hadis ini menggambarkan ketika diikutin pahala, ngikutin terus limpahan pahala terus mengalir. Nah, bagaimana kondisi bagi yang ditolak, ditentang gitu kan? Nah, posisi mereka seperti apa gitu kan? Yang pertama, orang yang mendalami sirah Rasulullah SAW tidak akan pernah punya karakter seperti itu. Karakter tidak sabaran itu bukan karakter seorang pembela Islam. Lihatlah Rasulullah SAW itu ketika di Makkah dakwah kemana-mana, lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Kalau lebih banyak diterimanya, gak mungkin itu ada hijrah dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia. Gak mungkin kalau lebih banyak yang menerima itu, Rasulullah diancam pembunuhan. Gak mungkin Rasulullah diembargo selama 2 tahun. Gak mungkin itu. Diusir dari Makkah tanpa kelahirannya sehingga berhijrah ke Madinah. Nah ini justru karena banyak ditolaknya itu, banyak orang yang menolaknya itu. Sampai ketika perang Badar itu kan dilawan itu kafir Quraisy oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa ketika di Makkah Rasulullah ini menyampaikan dakwah dan banyak orang yang menolak. Bukan sekedar menolak, bahkan memusuhi. Tapi beliau ketika di Makkah ditolak kan berangkat ke Taif. Padahal itu sedang diancam apa namanya akan dibunuh. Berangkat ke Taif, gitu. Dan seterusnya. Artinya seorang pengemban dakwah dia itu yakin bahwa pahala dia itu karena menyampaikan dakwahnya itu, bahwa seseorang menolak dakwahnya, dia akan meyakini bahwa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai. Allah yang akan menunjuki, yang memberikan hidayah kepada orang itu. Nah, kalau Rasulullah begitu, apalagi kita umatnya, gitu. Yang bedanya katanya cuma sedikit antara kita sama Rasulullah. Apa itu? Ya kalau kita mah sedikit sholat, kalau Nabi mah sedikit-sedikit sholat, gitu. Bedanya cuma sedikit. Kata ya. Jadi kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekah. Sedikit sedekah. Nah, kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud, kalau kita sedikit tahajud. Gitu. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit taat, kalau kita sedikit taat, gitu. Ya jadi berarti hasil juga tidak dijadikan sebagai patokan ya, walaupun tadi kan di kalau dalam hadis ini semakin banyak yang mengikuti pahala kita semakin banyak, tapi juga dalam dakwah kan tidak selamanya juga diikutin ya, orang gitu kan. Ya betul, makanya kita ini banyak diperintahkan meminta pertolongan dengan sabar. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah kamu pertolongan dengan sholat dan dengan sabar. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi banyak sholat itu adalah wasilah mendapatkan pertolongan Allah, sama dengan banyak sabar itu merupakan wasilah datangnya pertolongan Allah. Gitu. Innallaha ma'as-sabirin menunjukkan Allah itu bersama orang yang sabar. Allah itu akan menolong orang-orang yang sabar. Nah ini bedanya, kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit sabar, sedikit-sedikit sabar. Kebanyakan orang sekarang sedikit sabarnya. Sabarnya gitu. Sedikit banget. Ya, Ustaz masih ada yang mau disampaikan? Nah, kemudian hal-hal yang lain yang juga penting adalah annal ajra alladhi yahsulu alaihi da'i lal haq bi intifa'il mad'u mad'uwin bida'awatihi laisa mankusan min ujurihim. Nah, pahala yang diperoleh oleh orang yang mendakwahkan Islam, yang seperti halnya pahala orang yang mengikutinya, itu tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Jadi bukan berarti pahala orang yang mengikutinya dikasihkan kepada kita yang menyampaikan dakwah, bukan begitu. Atau pahala dia dikurangi sedikit, kasihkan ke kita, bukan. Ya, dia mendapatkan pahala karena mengikuti kebenaran. Orang yang menyerukan Islam mengikuti pahala karena dia menyerukan Islam dan karena apa yang diserukannya itu diikuti terus-menerus oleh orang tersebut. Nah, hal serupa berlaku juga kepada dosa. Itu. Jadi dosa seseorang yang menyerukan kebatilan itu bukan berarti ya ditambahkan dari dosa orang yang mengikuti kebatilan tersebut, dan dosa orang yang mengikuti kebatilan tersebut menjadi berkurang karena ditransfer ya kepada orang yang menyerukan kebatilan. Bukan begitu. Orang yang menyerukan kebatilan dia berdosa karena tindakan menyerukannya itu ya, dan dia juga berdosa karena ajakannya itu diterima, dikabulkan oleh orang-orang yang melakukan kebatilan tersebut. Jadi kebatilannya tersebut dijadikan legitimasi kebenaran oleh orang yang melaksanakan tersebut. Nah, jadi dengan demikian ya, maka kita sangat sangat penting untuk betul-betul istiqomah di dalam kebenaran. Nah, kalau tidak istiqomah gimana? Dalam artian kalau si penyeru tadi berhenti gitu kan, berhenti menyeru kebaikan, sedangkan dia sudah diikuti banyak orang dan orang yang mengikuti di bawahnya terus menyeru pada kebaikan tersebut. Siap-siap saja mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan amalnya itu tidak bisa dijawab dengan dalih. Hmm. Tidak bisa dijawab dengan argumen yang diilmiah-ilmiahkan. Hmm. Tetapi bisa dijawab dengan amal perbuatannya. Nah, siap-siap saja nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dia mengatakan ah saya kan dulu udah gitu kan. Hmm. Itu kan itu juga hasil saya gitu kan. Dan apa itu akan terus mengalir ke saya. Itu gimana kalau pernyataannya seperti itu? Ya nanti ditimbang amal perbuatannya banyak yang mana? Banyak yang, tapi, yang baik, banyak yang buruk. Apa yang telah dilakukan oleh dia dahulu tetap mengalir kebaikan itu? Iya, tetap. Kalau dia menyampaikan ilmu, ilmunya diikuti oleh orang lain menjadi ilmu yang bermanfaat. Hmm. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu adamu in qata amalu illa min salas. Ketika meninggal terputus amalnya kecuali tiga, salah satunya adalah al ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu kebaikan, ilmu ketaatan kepada Islam yang disampaikannya lalu diikuti oleh orang lain dan orang lain mengikuti kebaikan karena seruan orang tersebut kepada mereka. Ya, kalau dia berhenti berarti tinggal ditimbang aja ya. Ketika dia berhenti itu banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Dan jangan pernah berpikir berhenti untuk menyerukan kebaikan. Wong ingin surga Firdaus kok berhenti melakukan kebaikan. Merasa puas diri ya. Kalau ada orang yang berhak berhenti menyerukan kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah dijamin surga. Tapi persoalannya adalah Rasulullah sudah dijamin surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak amalnya sejak dari awal hingga akhirnya, ya. Tetapi toh hingga akhir hayatnya beliau tetap menyerukan Islam. Jadi menurut saya itu terlalu sombong. Sombong. Orang yang berpikir untuk berhenti menyerukan Islam, menyerukan dan itu terlalu sombong. Ya, mungkin masih poin. Oh cukup. Ya, baik sahabat dakwah. Alhamdulillah menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana keutamaan seorang pengemban dakwah. Begitu banyak keutamaan yang Allah berikan pada kita para pengemban dakwah yang senantiasa istiqomah untuk menyerukan Islam, senantiasa istiqomah untuk menyerukan kebenaran di tengah-tengah umat. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Ustaz ada closing statement terkait dengan tema untuk kesempatan kali ini. Baik sahabat dakwah dimanapun berada, dari apa yang sudah kita bahas, maka marilah kita semakin terdorong untuk menjadi pembela Islam, karena menjadi pembela Islam memiliki keutamaan yang luar biasa, bukan hanya saat kita hidup di dunia saja, tetapi juga pahalanya akan mengalir sekalipun kita sudah dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, alhamdulillah sahabat dakwah telah kita simak bersama program Kalam dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Kami harapkan apa yang telah disampaikan senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan senantiasa menjadikan Islam sebagai solusi atas segala permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia menjadi amal soleh bagi beliau dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Saya Falah mewakili seluruh kerabat kerja HTI Channel Radio mengucapkan terima kasih kepada Anda sahabat dakwah yang telah setia mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah lah kami memohon ampun. Bagi sahabat dakwah yang ingin bertanya, menyampaikan kritik, saran dan masukan, Anda dapat mengirimkannya melalui email ke hticeraradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih jauh tentang kami, silakan Anda bisa mengunjungi di situs kami melalui www.hizbut-tahrir.or.id. Tentunya tetap simak program Kalam di waktu yang sama. Akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ini kelihatannya udah 24 jam ya nih ya kita ya. Nah, banyaknya kalau malam ini kan murotal. Murotal ya, memang belum ini kita sedang berupaya. Jadi kalau ada maktab baru insya Allah ya. Insya Allah. Tertata rapi. Iya insya Allah. Radionya, eh radionya enggak ya sekarang, radionya enggak ini, ya? HT ini kan, HT channel, nah, ini. Masuk apa? Radio, oh di sini, oh ada ini ya, adalah ya. Delay, ha? Oh. Kalau gitu, kalau mulai jam 9, mulainya harus jam 9 kurang. Kan delay. Oh, 1 menit. Tergantung jaringan. Ini udah selesai ya, Den? Iya, kalau kalau jaringan kita bagus, dengan HP-nya enggak lama, tapi kalau jelek kadang 5 menit bedanya. Tapi ini termasuk bagus ya ini ya? Iya, bagus. Ini karena di sini ini? Enggak juga tadi. Oh enggak? Memang sehari-hari bagus? Kalau kalau normal jaringannya. Kan kadang kalau enggak normal, ini jaringan kitanya sih sebenarnya. Tuh, ini kan sudah ini. Sudah nasyid. Ini kan masih iklan nih. Iya. Ini realnya kan. Yang ini realnya. Realnya kan? Nanti berarti kan delay-nya agak lama nih. Bukan ya. Semenit. Iya, 1 tuh. Sampai 2. Ini baru 1 menit. Oh gitu. Kok gini sih? Kok ini harus disetel? Dia ulang gitu. Oh, baper. Kadang loncat. Dikit sekali ininya bedanya delay. Kalau di yang lain belum ada tadi. Di apa di Betahrir wilayah lain. Loh, nunggu ini. Nanti kan kalau ini bagus itu dirilai di apa sama di, yang di lain. Negara lain. Oh, ada. Oh, ada. Oh, ada kalau di negara lain. Streaming gitu. Saya enggak tahu kalau streamingnya yang ada di sana yang radio pusat itu. Kalau pusat FM berarti. Media center. Tapi gak ada streaming. Streaming itu agak berat juga. Iya ininya. Makanya kita ini pokoknya terus sampai bagus. Kalau udah bagus itu nanti insya Allah mengembangannya tidak terlalu.